Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita masih lanjutkan cerita Ibnu Qayyim bagaimana syaitan berusaha masuk ke dalam diri manusia dan menghancurkan hati setiap manusia. Terakhir beliau menyebutkan bahwa iblis berkata kepada tentara-tentaranya, "Wasta'inu ya baniya bijundaini 'azimain lan tughlabu ma'ahuma." Mintalah bala bantuan, pertolongan wahai anak-anakku dengan dua tentara besar yang dengan itu kalian tidak akan terkalahkan lagi. Ahaduhuma jundul ghaflah. Fa'aghfilu quluba bani adam 'anillahi ta'ala wad-daril akhirah bikulli tariq. Yang pertama adalah tentara berupa ghaflah, kelalaian. Buat mereka lalai, hati-hati mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada negeri akhirat. Maksudnya di sini ingat, kalau sering diartikan pun ini ghaflah dengan lupa, bukan maksudnya dia lupa yang tadinya ingat, tapi sebagaimana dikatakan sendiri oleh beliau, sengaja menyibukkan diri dengan hal-hal yang itu membuat dia tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan Allah. Melakukan sesuatu dengan sengaja, dia meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Bikulli tariqin, dengan segala macam cara upayakan mereka lalai, hati mereka sengaja tidak mengingat Allah, hati mereka sengaja tidak mengingat negeri akhirat. Falaisa lakum syai'un ablaghu fi tahsili gharadikum min dzalika, dan kamu tidak ada lagi bagi kamu sesuatu yang lebih sempurna untuk mewujudkan tujuan-tujuan kamu itu dibandingkan dengan tentara yang satu ini. Ketika mereka lalai, mudah untuk kamu menguasai mereka sebagaimana kata Nabi beliau. Fa innal qalba, karena hati, idza ghafala 'anillahi ta'ala tamakkantum minhum wa min ighwa'ihi. Ketika hati itu lalai, sengaja dia meninggalkan, tidak berzikir, tidak peduli kepada Allah yang mengawasi, maka engkau akan mampu menguasai mereka dan akan mampu untuk menyesatkan, menyelewengkan hati-hati tersebut. Nah, karena tidak lagi terisi dengan Allah. Entah itu ingat kepada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Wasani jundus syahwat. Yang kedua, tentara berupa syahwat, selera, keinginan, nafsu. Fazayyinuha fi qulubihim. Hiasi syahwat tersebut di dalam hati-hati mereka, buat mereka memandangnya begitu indah, keinginan-keinginan nafsu itu. Wahassinuha fi a'yunihim. Sudah di dalam hati terbayangkan betapa nikmatnya makan, minum, apa yang dilihat, dan juga syahwat-syahwat furuj. Wahassinuha fi a'yunihim, buat mereka, mata mereka memandang indah syahwat-syahwat tersebut, keinginan-keinginan tersebut. Akhirnya lepas matanya untuk memandang, untuk melihat semua yang tadi sudah dibuat terbentuk di dalam hati, dalam pikiran itu indah, menarik. Wasulu alaihim bihadainil askaraini. Kemudian seranglah mereka dengan dua pasukan tersebut. Falaisa lakum fi bani adama ablagh minhuma. Tidak ada bagi kalian terhadap Bani Adam untuk menguasai dan mengalahkan mereka lebih hebat daripada keduanya. Wasta'inu 'alal ghaflati bisyahwat. Kalian cari bantuan untuk ini supaya dia bisa lalai dengan syahwat. Tumbuhkan keinginan-keinginan supaya dia berusaha untuk menyalurkan keinginan tersebut lalu ghaflah, lalai dari zikrullah, lalai dari negeri akhirat, karena sudah dikemas, dibuat mereka memperturutkan selera dan keinginannya. Wa 'ala syahawat bil ghaflah. Kemudian carilah bala bantuan, kamu minta pertolongan untuk mengatasi, untuk bisa menguasai syahwat itu dengan kelalaian, timbal balik. Kalau dia sudah lalai, bawa, giring dia untuk bisa menumpahkan, menyalurkan syahwatnya. Enggak peduli lagi dengan Allah. Enggak peduli lagi dengan sifat-sifat Allah yang Maha melihat, Maha menguasai, Maha mengetahui keadaan dia. Wa aqrinu bainal ghafilin. Dan gabungkan, maknanya ini, kamu gabungkan di antara orang-orang yang lalai. Summasta'inu bihi ma'an 'ala dzakir. Kemudian waqrinu bainal ghafilaini summasta'inu bihi ma'al dzakir. Gabungkan di antara dua kelalaian tersebut, kemudian kamu cari bala bantuan dengan keduanya terhadap orang-orang yang berzikir. Artinya untuk bisa menguasai orang-orang yang berzikir ini, gabnya kamu bersama orang-orang yang lalai, orang-orang yang memperturutkan syahwat. Cari dengan ini bala bantuan dari mereka ini, kemudian untuk menguasai orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingatkan. Wala yaghlibu wahidun khamsata, dan tidak akan mungkin satu bisa mengalahkan yang lima. Ini menurut iblis. Tapi kan kita tahu dalam apa namanya, kalau Allah berkehendak, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bisa saja, tapi kan kondisi seperti ini dalam keadaan dia orang yang berzikir, atau yakni hati itu berzikir, kemudian ternyata yang lain-lain dari anggota tubuhnya terkuasai oleh syahwat, bagaimana dia akan bisa menang? Nah, nafsunya, matanya, telinganya ingin supaya menuntaskan, menumpahkan syahwatnya, menyalurkan seleranya, keinginannya, dalam keadaan tidak peduli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak peduli Allah melihat, tidak peduli Allah Maha mengetahui, tidak peduli dengan malaikat-malaikat yang mencatat. Walaupun hati itu berzikir, dia akan kalah. Fa inna ma'al ghafilina syaitanaini. Kemudian tambah lagi bahwa bersama orang-orang yang lalai itu ada dua syaitan lagi. Saru arba'ah. Syaitan yakni dia menguasai jenis ghaflah dan jenis syahwat. Kemudian dia digabungkan dengan orang yang lalai yang lainnya, yang juga taruh itu satu. Orang ini sendirian. Yang temannya itu juga punya syaitan dua. Yang ini punya teman dua, syaitannya dua. Ditambah dalam dirinya sendiri. Lima untuk mengalahkan dia. Saru arba'ah. Wa syaitanu dzakir ma'hum. Nah, syaitan yang ada di dalam diri orang yang berzikir akan bergabung, bekerja sama dengan dua syaitan teman yang ada di luar dirinya. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau di awal, bahwa pelaku maksiat itu menyerahkan senjata kepada lawan untuk menyerang dirinya sendiri. Qala wa idza ra'aitum jama'atan mujtami'ina 'ala ma yadurrukum min dzikrillahi aw mudzakarati amrihi wa nahyihi wa dinihi wa lam yaqdiru 'ala tafriqihim fasta'inu 'alaihim bi bani jinsihim minal insil battalin faqarribuhum minhum wa syawwishu 'alaihim bihim. Nah, ketika sudah tidak mampu untuk mendundukkan orang tersebut, ada sekelompok orang yang bergabung, berkumpul untuk menjadi melakukan sesuatu yang merugikan kalian. Apa yang merugikan para syayatin ini? Yaitu zikrullah atau mudzakarah, saling mengingatkan perintah dan larangan Allah, saling mengingatkan agama, menasihati. Dan kamu tidak mampu untuk mencerai-beraikan mereka, maka mintalah pertolongan untuk menguasai, mengalahkan mereka dengan bibani jinsihim, dengan anak-anak, orang-orang yang sejenis dengan mereka sendiri. Jadi di kalangan manusia yang batalin, para pengangguran, orang-orang yang tidak punya kerjaan, orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, yang suka mengganggu, faqarribuhum minhum, dekatkan orang-orang yang menganggur ini tadi kepada orang-orang yang berada di majelis dikir tersebut. Supaya apa? Kemudian fasyawisu, supaya mereka menjadi apa namanya mengganggu. Buat orang-orang yang batalin ini tadi dekat dengan orang-orang yang berada di majelis-majelis zikir, buat supaya mereka mengganggu, bikin keramaian. Nah, ada majelis zikir, ada kajian, mereka bikin acara hingar-bingar, entah nyanyian, musik ataupun yang lainnya. Nah, terjadi kan? Mungkin kita tidak melihat di sini, tempat lain atau di sebelum ini sudah pernah terjadi. Nah, supaya orang-orang yang beriman, ahlu sunnah atau orangnya para tulab, itu tidak ada urusan lainnya, ini tidak mamnya, ini tidak bisa konsentrasi di dalam belajar mereka atau dalam urusan din mereka. Wala wabil jumlah, secara umum, fa'aiddu lil umuri akrana, persiapkan untuk menghadapi urusan-urusan itu teman-teman yang sepadan. Jadi sama seperti kita dalam misalnya usaha untuk memaisha ataupun yang lainnya, tidak hanya satu jalan digabungkan dengan yang lainnya. Wadhulu ala kulli wahidin min bani adama min babi iradatihi wa syahwatihi fasa'iduhu alaiha, dan kalian hendaknya masuk kepada setiap bani Adam itu dari pintu keinginan dan syahwatnya. Masuklah dari apa yang menjadi seleranya, apa yang dia mau. Fasa'iduhu alaiha, bantu dia untuk memenuhi keinginannya, syahwatnya. Nah, kalau sudah terbiasa, dibiasakan sejak kedini, kemudian tidak diarahkan, tidak diperingatkan, dan kemudian akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang melekat, susah, dan itu jadi senjata syaitan. Fasa'iduhu alaiha, nah, kamu bantu dia untuk memuaskan keinginan dan seleranya. Wa kunu a'wanan lahu ala tahsiliha, bahkan kamu jadi penolong, ikut andil membantu dia untuk mewujudkan keinginan dan seleranya. Nah, hati-hati para syabab, para tulab, orang-orang yang memang mereka sangat-sangat diincar oleh syaitan, betul-betul diinginkan supaya dirusak. Ketika syaitan sudah tidak mampu untuk menyerang kalian dari kalangan dengan dia dan teman-temannya, dia akan kerahkan prajurit-prajuritnya nih. Dari mana? Dari mibani jinsina, dari yang serupa dengan kita, dari kalangan manusia juga. Begitulah keadaan para orang-orang yang beriman sejak zaman para sahabat. Ketika mereka syayatinul ins, syayatinul jin tidak mampu untuk menundukkan para sahabat, tidak mampu untuk membuat mereka ragu dengan Islam untuk beriman, keluar lagi dari Islam, mereka akhirnya apa? Mengerahkan tentara-tentara mereka dari kalangan manusia untuk mengganggu, diintimidasi, diusir, diboikot. Qala wa idza kana Allah qad amarahum an yasbiru lakum wa yusabirukum wa yurabitu alaikum bisughur fasbiru antum wa sabiru wa rabitu alaihi bisughur. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk bersabar menghadapi kalian, tabah, beribat, menjaga tabal batas, menyanyi untuk menghindari serangan kamu, kamu juga harus bersabar. Tabah dan mengintai tempat-tempat tersebut supaya mereka kapan lengahnya. Keuntungan mereka ya. Dia melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat dia. Nah, tapi dia berjalan di dalam jalan darah kita. Nah, rasa ketika berbuat maksiat dosa, jadi panas badan. Nah, bukan meriang, bukan demam. Qala rahimahullah, wantahizu furasakum fihim, maka carilah kesempatan untuk kamu untuk menyerang mereka, indah syahwati wal ghadab, di saat-saat mereka punya syahwat, keinginan dan rasa marah. Fala tastaduna bani adam fi a'zami min hadainil mautinain, maka kamu tidak akan bisa menjebak, memburu, menangkap bani adam pada sesuatu yang lebih hebat daripada dua tempat ini. Apa? Syahwat dan ghadab, keinginan, mungkin muncul rasa tamak, rakus, ambisi, kemudian ghadab, mungkin ketika tidak tersalurkan, tidak terpenuhi keinginan, ambisi tadi, muncul rasa hasad, marah. Wa'lamu anna minhum man yakunu sultanu syahwati alaihi aghlab. Ketahuilah oleh kamu bahwa di antara manusia itu ada yang syahwatnya itu lebih dominan. Rasa tamak, ambisi, kerakusan, antusiasnya terhadap dunia dan semua kesenangannya itu lebih dominan, lebih berkuasa. Wa sultanu ghadabihi dha'ifun maqhur. Tidak mudah marah. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Semangat dia untuk mencari keinginan memuaskan keseleranya, tapi dia enggak gampang marah. Fakhudhu alaihi tariqas syahwah. Masuk kepadanya, ambil jalan untuk menyerang dia melalui jalan syahwat. Warad wada'u tariqal ghadab. Lihat kondisi seperti ini. Kamu jangan masuk melewati pintu marah. Biarkan. Wa minhum man yakunu sultanul ghadabi alaihi aghlab fala tukhillu tariqas syahwati alaihi. Nah. Di antara mereka ada yang ghadab, rasa marah, kebencian, permusuhannya itu dominan. Maka jangan kamu tinggalkan dan jangan kamu kosongkan jalan syahwat itu karena ghadab ini tadi. Tapi nah ini maksudnya. Jadi kalau misalnya mereka ini yang orang ini dominan syahwatnya, kamu boleh silakan melepaskan ya, emosi, biarkan itu dia enggak mudah marah, jangan disentuh. Tapi ketika dia punya sifat marah yang luar biasa, ya, kamu jangan kosongkan, jangan telantarkan misalnya syahwat dirinya. Nah, wala tu'attilu thaghraha. Jangan dilepaskan. Walaupun ya ini artinya kalau yang tadi dominan syahwatnya, kamu boleh melepaskan pintu marah, enggak perlu masuk lewat melalui pintu marah, tapi ketika memang dominan rasa marahnya, ghadabnya, pintu syahwat itu jangan dibiarkan. Tetap kamu masuk. Tetap kamu awasi. Fa inna man lam yamlik nafsahu indal ghadab fa innahu bil hari an la yamlikaha indal ghadab min tariqi syahwat. Karena orang yang tidak kuasa menahan dirinya ketika marah, lebih-lebih lagi dia tidak akan bisa menguasai nafsunya ketika marah di jalan syahwat. Ketika apa? Tidak terpenuhi syahwatnya itu, marah itu bisa memuncak. Bahkan bisa jadi yang tadinya mungkin dia tidak gampang marah, ketika tidak terpenuhi syahwatnya muncul marahnya. Fazawwiju baina ghadabihi wa syahwatihi. Pasangkan, sandingkan antara marah dan syahwatnya. Wamzuju ahaduhuma bil akhar. Campurkan salah satu dengan yang lainnya. Wadu'uhu ila syahwati min babil ghadab. Panggil dia kepada syahwat melalui pintu ghadab. Wa ilal ghadab min tariqis syahwah. Pancing dia kepada marah melalui pintu syahwat. Walaupun dia tidak, tadi kan disebutkan oleh beliau, walaupun sultanu ghadabihi maqhur, dhaif, lemah, tapi bisa dipancing. ketika syahwatnya tidak terpenuhi, tidak tersalur. Nah, wa'lamu annahu laisa lakum min badi adam silahun ablagh min hadaini silahaini. Bahwasanya bagi tidak ada bagi kamu dari kalangan dari anak Adam itu senjata yang lebih hebat, lebih ampuh dari dua senjata ini. Wa innama akhrajtu abawayhim minal jannati bisyahwah. Bahwasanya aku pernah membuat keluar, menjadi sebab keluarnya bapak mereka, orang tua mereka dari surga adalah karena syahwat. Karena syahwat, tamak, ada ambisi, ada keinginan, ada iradah. Wa innama alqaitul adawata baina auladihim bil ghadab. Dan aku lemparkan permusuhan, kebencian di antara anak-anak mereka itu melalui apa? Al ghadab. Nah, pertikaian akhirnya apa? Pembunuhan. Nah. Fabihi qata'tu arhamahum. Melalui ghadab itulah aku putuskan silaturahmi di antara mereka, hubungan kasih sayang. Bisa jadi seorang ibu membunuh anaknya atau sebaliknya. Saudara membunuh saudaranya, anak membunuh orang tuanya, tetangga membunuh tetangganya, paman membunuh, nah, terjadi. Wasafattu dima'ahum, dan aku tumpahkan darah mereka karena marah ini tadi. Nah, ingat kata beliau tadi mengunukilkan perkataan syaitan, panggil mereka kepada syahwat melalui pintu marah. Masuk dia dengan melalui pintu marah untuk diajak kepada syahwat, pada ambisi, pada keinginan-keinginan, atau juga sebaliknya dipancing untuk marah melalui jalan-jalan syahwat, rasa tamak, rasa ingin. Nah, ya akhirnya ketika tidak terlampiaskan, ketika gagal, muncul kedengkian, muncul permusuhan. Nah, terjadilah sifat safkut dima, pembunuhan. Wa bihi qatala ahadu ibnai adama akhahu. Karena marah ini pula salah satu putra Adam membunuh saudaranya yang lain. Wa lamu annal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Dan ketahuilah oleh kamu bahwa marah itu adalah bara yang menyala di dalam hati anak-anak Adam. Wasyahwatu narun tathuru min qalbihi, dan syahwat itu adalah api yang berkobar dari hatinya. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i wassalati wadzikri wattakbir. Dan bahwasanya api itu bisa dipadamkan dengan air, dengan salat, dengan zikir dan takbir. Sebagaimana dalam riwayat, tapi riwayat tentang takbir ketika melihat api berkobar ini riwayatnya dhaif. Fa iyyakum. Tapi kalau dalam misalnya disebutkan di sini tudfa'un naru bil ma'i wassalati wadzikri, ini disebutkan di dalam hadis yang lebih sahih. Nah, naru ghadab misalnya, ya, syaitan itu dari api. Api itu hanya padam dengan air, makanya diperintahkan oleh Rasulullah ketika orang itu marah apa? Berwudu. Fa iyyakum an tumakkinu bani adama inda ghadabihi wa syahwatihi min qurbanil wudu wassalah. Hati-hati kamu. Jangan beri kesempatan bani Adam itu ketika dia marah untuk dekat-dekat ke tempat wudu dan dekat-dekat untuk salat. Halangi supaya dia jangan berwudu ketika marah dan jangan dia salat. Fa inna dhalika yudfi'u anhum naral ghadabi wasyahwa. Karena cara seperti itu, kalau dia sampai dekat kepada wudu, sampai dia mengerjakan salat, itu akan memadamkan api marah dan api syahwat sehingga kamu tidak dapatkan apa-apa. Wa qad amarahum nabiyuhum bidzalik, dan ini sudah diperintahkan oleh nabi mereka. Hati-hati kamu, jangan biarkan mereka ingat hadis tersebut, jangan buat mereka hafal hadis tersebut. Faqala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Sungguh marah itu adalah bara di dalam hati anak-anak Adam. Amara'aitum min nihmirari ainaihi. Apa kamu tidak lihat merahnya mata orang yang sedang marah? Wantifaqi audajihi, menggelembung pelipisnya. Faman ahassa dhalik, maka siapa yang merasakan kondisi seperti ini, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, siapa yang bisa menyampaikan ini? Artinya yang melemparkan jamrah di sini, setan sumbernya. Nah, dia jadi api, maka dipadamkan dengan air wudu. Wa qala lahum innama tudfa'un naru bil ma. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Wa qad awsahumullahu an yasta'inu 'alaikum bis-sabri was-salah. Dan Allah juga mewasiatkan, memerintahkan mereka untuk minta bantuan menghadapi kamu dengan sabar dan salat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi memang itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk. Fahulu bainahum wa baina dzalik, maka halangilah mereka, jauhkan mereka dari salat dan sabar, buat mereka untuk tidak sabar, buat mereka jauh dari keinginan untuk salat. Wansu'ansuhum iyyah, dan buat mereka lupa untuk berzikir, untuk sabar dan untuk mengerjakan salat. Wasta'inu 'alaihim bisyahwati wal ghadab, minta tolong kepada yani kamu cari bantuan dengan syahwat dan ghadab untuk mengalahkan mereka. Wa ablagu aslihatikum fakifihim wa ankaha al-ghaflah wattiba'ul hawa. Dan senjata kamu yang paling ampuh untuk menghadapi mereka dalam masalah ini adalah al-ghaflah dan ittiba'ul hawa. Lalai dan memperturutkan hawa nafsu. Ini syahwat dan ghaflah tadi. Dua tentara besar yang kata syaitan, lan tughlabu ma'ahuma. Kamu tidak akan terkalahkan. Nah, ini harus diperhatikan. Qala wa adhamu aslihatihim fikum. Nah, sementara senjata mereka yang paling ampuh menghadapi kamu, wa amna'u husunihim, dan benteng mereka yang paling kuat adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Taulah, dengan zikir itulah hati itu menjadi tentram. Syahwat tadi itu bisa teredakan. Marah itu pun jadi bisa surut. Nah, dengan zikrullah. Zikir tidak hanya dengan lafaz membaca, menyebut nama Allah, istighfarkah atau ta'awud, baca ayat, tidak. Ingat apa yang Allah janjikan. Ingat janji-janji Allah. Ingat sifat-sifat Allah, itu juga zikrullah. Nah, wa mukhalafatul hawa. Nah, benteng mereka yang juga paling kuat untuk menghalangi kamu adalah mukhalafatul hawa. Dan ini berat Islam apa ini, lumayan berat. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan ya. Nasallallahu salam ala afiyah. Ketika sudah mulai terbiasa sejak kapan? Sejak dini. Nah, dan setan paling tahu apa yang diinginkan oleh manusia, apalagi sekarang. Nah, ya, hak anak itu apa? Yang paling pertama itu hak mereka untuk diberi permain, diizinkan hak untuk bermain. Nah, nafsu manusia, jiwa manusia, apalagi anak misalnya. Semakin diberi kesempatan main, akan terus main. Memang jiwa mereka dalam keadaan seperti itu, nafsu mereka seperti itu. Nah, ini kalau dibiasakan, tidak diarahkan dan tidak dibuat ini masa-masa bermain mereka itu bermanfaat, terbawa sampai tuanya. Dan kalau sudah demikian, akan sulit untuk dirubah. Nah, masing-masing mengenali para aba, para mudarris, mudarrisat, ummahat, dan juga para talabah sendiri. Ya. Juga para talabah sendiri. Bukan tidak ada para salaf kita itu mereka mengalami masa kecil. Semua mengalami masa kecil. Ya. Ya. Semua juga pernah mereka mengalami masa kecil. Tapi bagaimana keadaan mereka? Apalagi sekarang ini antum sudah punya buku cerita tentang para salaf kita, para ulama di masa kecilnya. Nah, itu jadikan ibrah, pelajaran, bukan sekedar untuk hibur. Tapi kenapa? bisa mereka seperti itu. Ada Abdullah bin Abbas yang kondisi-kondisi yang apa menceritakan kepada kita hadis itu di usia ketika disebutkan beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW dalam usianya yang belum ada, belum baligh, masih 10-an tahun. Nah, masih ingat dia dengan momen kejadian yang betul-betul berkesan. Dia berada di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil dia, ya hulam, inni wa'allimuka arwa kalimat, ihfadillaha yahfadka. Subhanallah. Nah, kapan dia dengar? Ketika belum baligh. Nah, kapan dia sampaikan? Nah, setelah dia baligh. Nah, juga dari Hasan, Husain, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita dapatkan apa hadisnya yang masa beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Subhanallah. Bukan enggak ada mereka punya masa kecil. Bahkan kita tahu Hasan Husain punya mainan yang biasa untuk mereka, mungkin kejar-kejaran atau anjing kecil yang sampai masuk ke masjid Rasulullah. Nah, punya, tapi lihat. Nah, ini juga tentu bungar bina orang tua, aba, ummahat, mudarris, mudarrisat. Perlu ya, ini, hatinya tanggap dengan ini seperti ini. Nah, bukan tidak boleh main. Bukan mereka dihalangi bermain. Nah, tapi juga para talabah harus paham. Syaitan mengincar di saat-saat main kalian itu apa yang diisi dengan permainan itu. Nah, ya. Nah, taib. Qala wa adamu aslihatikum fi aslihatuhum fihim aslihatuhum fikum fikum wa anna husunihim dzikrullah wa mukhalafatul hawa fa idza ra'aitumur rajul mukhalifan li hawa fahrubu min dhillihi wa la tad'u minhu. Nah, kalau kamu lihat ada orang yang mereka dia itu bisa menguasai dan menyelisihi hawa nafsunya, keinginan dan seleranya, larilah dari bayangannya, jauhi dia. Jangan dekat-dekat kepadanya. Nah, ada yang seperti ini? Ada. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jejak kakinya tidak berani dilewati oleh syaitan. Ini pernah jalannya Umar. Tidak berani dia cari jalan yang lain. Karena memang betul-betul beliau berusaha betul-betul menyelisihi keinginan hawa nafsu, hawa nafsunya. Nah. Qala wal maqsud anna adz-dzunuba wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu biha al-'abdu a'da'ahu wa yu'inuhum 'ala nafsihi. Nah, tujuan uraian ini semua adalah bahwa harus kita ingat dosa dan maksiat itu senjata, bala bantuan yang kita berikan kepada musuh untuk menyerang diri kita sendiri. Siapa musuhnya? Syaitan. Fayuqatilunahu bisilahihi. Mereka membunuh kita dengan senjata kita yang kita serahkan kepada mereka. Ini pelurunya, ini senjata, tembak saya. Ada orang yang berakal seperti itu? Tidak. Tapi kenyataannya kita melakukan. Kenyataannya kita mengerjakan, cuma musuhnya tidak terlihat. Ya, dia melukai kita dengan senjata yang kita berikan kepada dia. Dalam sebuah riwayat juga kita sering mungkin berdoa, Allahumma la tushammit bial a'da, ya Allah jangan buat musuhku tertawa. Tapi kita melakukan sesuatu yang membuat musuh itu tertawa. Rasain loh. Kapok kamu ya. Diketawai oleh musuh. Dan musuh yang rendah. Bukan musuh yang setingkat dengan kita, selevel. Makhluk yang rendah. Itu menertawakan kita. Gimana coba? Dengan sesama kita, kita malu untuk diketawai orang. Nah, ini makhluk yang lebih rendah. Mau-maunya kita diketawai. Padahal kita berlindung pada Allah. Inna na'udzubika min syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tertawaan musuh. cemoohanmu musuh, keplok mereka, tepuk tangan melihat kita jatuh dalam maksiat. Nah, kalau kita nyerahkan musuh kepada musuh senjata untuk nembak kita sendiri kan nggak mungkin, gak. Orang abrak waras nggak mungkin melakukan seperti itu. Tapi kita ternyata melakukan. Nah, kemana akal kita? Fayuqatilunahu bisilahihi. Mereka membunuh kita dengan senjata kita yang kita serahkan kepada dia. Wa yakunu ma'hum ala nafsihi, dan dia bersama mereka untuk menyerang diri kita sendiri. Wa hadza ghayatul jahli. Ini betul-betul sangat sangat jahil. Ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Apa yang ditimpakan musuh kepada orang yang jahil itu lebih ringan dibandingkan apa yang ditimpakan orang jahil itu kepada dirinya sendiri. Musuh mungkin tidak seberapa menjatuhkan kita, tapi karena kejahilan kita terhadap diri kita lebih parah. Wa minal ajaib annal abda yas'a bijuhdihi fi hawani nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mukrimun. Dan yang sangat aneh adalah seorang hamba kita, ini maksud kita, bukan orang lain. Kita yas'a bijuhdihi fi hawani nafsi. Dengan sungguh-sungguh kadang-kadang kita berusaha untuk menghinakan diri kita dalam keadaan kita menyangka sedang memuliakan. Kenapa sering disebut dalam ayat wa ma yadhlamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kita dianggap disebut di situ menzalimi diri sendiri dengan maksiat. Nah, memuliakan jiwa, memuliakan diri, menahan dia, mengekang dia, menundukkan dia, menyelisihi apa yang diinginkannya, itulah memuliakan nafsu. Nah, ketika dibiarkan, dilepaskan, diluluskan seleranya, itu berarti kita tidak memuliakan dia. Wa yajtahidu fi hirmaniha a'la hududiha wa asrafiha wa huwa yazmu annahu yas'a fi haddiha, dan bersungguh-sungguh dalam menghalanginya untuk mendapatkan keuntungan yang paling besarnya, paling mulianya, dalam keadaan dia mengira bahwa dia sedang berusaha untuk mendapatkan bagian yang sempurna. Nah, dia sungguhnya menghalangi jiwa itu naik ke tempat yang lebih tinggi, tapi dalam keadaan dia mengira dia sedang mendorongnya untuk naik, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Wa yabdhulu juhdahu fi tahqiriha wa tasghiriha wa tadsiyatiha wa tadsiyatiha, dan dia berusaha meluangkan betul-betul dengan sungguh-sungguh ubernya ini upayakan dalam merendahkan nafsunya, mengecilkan dan membenamkannya, menguburnya. Wa huwa yazmu, dalam keadaan dia mengira annahu yu'liha wa yarfa'uha wa yukabbiruha, dalam keadaan dia mengira bahwa dia sedang meninggikan jiwanya, mengangkatnya dan membuatnya menjadi besar. Wa kana ba'du salaf yaqul fi khutbatihi, sebagian salaf mereka berkata dalam khutbah mereka ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa yazmu annahu laha mukrimun. Betapa banyak, betapa seringnya orang yang menghinakan dirinya dalam keadaan dia mengira sedang memuliakan dirinya. Wa mudhillun li nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mu'izz. Betapa banyak orang yang merendahkan, menghinakan dirinya dalam keadaan dia sedang mengira dia sedang memuliakan dirinya. Wa musakhirin, maknanya sama, membuat dirinya mulia padahal dia sedang menghinakan sehina-hinanya. Wa musakhiri li nafsihi wa huwa yazmumu annahu laha mukabbir. Betapa banyak orang yang membuat kerdil, membuat kecil jiwanya dalam keadaan dia mengira sedang memperbesar jiwanya. Wa mudayyi'un li nafsihi wa huwa yazmumu annahu mura'in li haqqiha. Betapa banyak orang menyia-nyiakan jiwanya dalam keadaan menyangka sedang memperhatikan hak-hak jiwanya. Wa kafa bil mahri bil mar'i jahlan an yakuna ma'a aduwihi ala nafsi. Cukup orang itu dikatakan jahil ketika dia bersama musuhnya menyerang dirinya sendiri. yablughu minha bi fi'lihi ma lam yablugh minhu aduhu, yang dia timpakan kepada dirinya dengan perbuatannya sendiri yang lebih hebat dibandingkan apa yang ditimpakan musuhnya kepada dia. Wallahul musta'an. Nah, ini akibat ini, dengan maksiat itu kita justru merendahkan diri. Dengan maksiat itu justru kita mengecilkan diri. Dengan maksiat itu kita justru menghinakannya, bukan memuliakan. Dengan maksiat itu justru kita menyerahkan senjata kepada lawan untuk menghancurkan kita, membuat kita jadi bahan tertawaan, makhluk yang rendah. Nah, padahal Allah sudah mengingatkan, inna syaitana lakum aduw, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia betul-betul musuh. Yang namanya musuh pasti tidak akan rela lawannya itu dalam keadaan bahagia. Pasti akan berusaha untuk menghancurkan musuhnya, lawannya dengan cara apapun. Nah, para thalabah yang menginginkan jiwanya, dirinya tetap mulia, bertahan, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan itu tidak akan pernah diam. Sekarang antum berhasil, masih selamat di dalam pondok, di dalam ma'had, keluar dari ma'had, keluar dari, lepas dari pandangan orang tua, syaitan berjibaku, berjuang keras untuk berusaha menghancurkan. Bukan menghancurkan fisik, tidak. Nah, hati yang diincar oleh syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.